Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله وشكر الله. Senantiasa kita memuji Allah Ta'ala dengan setinggi-tinggi pujian dan bersyukur kepada-Nya Jalla wa'ala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita semua hingga pada siang yang berbahagia ini di Yaumul Jum'ah, hari yang paling afdal kita berkumpul dalam bertaqarrub ilallah, menegakkan ibadah salat Jum'ah secara berjamaah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah Ta'ala jami'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dinul Islam kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam dan merupakan agama yang sempurna, merupakan pula nabi yang terakhir, khatamun nabiyyin, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. La nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah beliau alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dinul Islam adalah merupakan agama yang sempurna, agama yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, agama yang diridhoi oleh Allah Taala, sebagaimana Allah Taala firmankan di dalam Al-Qur'an dari surah yang paling terakhir turun dari wahyu Allah Taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu suratul Maidah pada ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan agama Islam ini pada kalian wahai Muhammad dan yang bersama beliau kaum mukminin mukminat, dan aku sempurnakan nikmatku pula atas kalian. Wa raditu lakum al-islam dina, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Ma'asyiral muslimin jamaah salatil jumat rahimakumullah taala jami'an. Ayat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum mukminin dan mukminat sedang berhaji di Baitullah al-Haram di Makkah al-Mukarramah, yang dikenal dengan Hajjatul Wada', haji perpisahan. Yang setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kurang lebih 80 malam setelah turunnya ayat ini di tanah Arafah, dalam posisi dalam keadaan Rasulullah bermunajat bersama kaum mukminun dan mukminat, muslimin dan muslimat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tanah suci Arafah, di tanah haram. Mereka berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah Taala. Setelah itu di sore hari ba'da salatul asr turun ayat yang mulia ini, merupakan ayat yang paling terakhir dari Al-Qur'an, dan tidak lagi turun ayat setelahnya sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Sampai-sampai seorang Yahudi datang kepada Amirul Mukminin Setelah Rasulullah meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah pada waktu itu. Ya Amirul Mukminin, ya Umar, ada satu ayat dalam agama kalian yang kalau seandainya ayat itu turun pada kami, lattakhadnahu 'eedan, kami akan menjadikan hari itu sebagai hari raya besar kami. Maka Umar bertanya kepada Yahudi tersebut, ayat apakah yang kau maksudkan? Lalu Yahudi itu menyebutkan Suratul Maidah ayat yang ketiga. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyatakan, sungguh kami mengetahui ayat itu, di mana dia turun dan kapan dia turun. Maka ayat itu turun pada kami bersama Rasulullah di Hajjatul Wada' di Tanah Arafah, sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala pada musim haji, dan turun di yaumul jum'ah ba'dat salatul asar. Dan hari Jumat adalah merupakan hari raya kaum muslimin. Demikian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menunjukkan bahwa Yahudi pun mengakui keistimewaan Islam, mengakui kebesaran Islam, sampai-sampai mereka hendak menjadikan hari itu hari raya besar mereka jika ayat itu turun kepada mereka. Barakallahu fikum. Maka ayat ini di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dan Islam merupakan agama yang istimewa karena kandungan ibadah. Karena makna Islam itu sendiri adalah istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah agama yang berserah diri kepada Allah Ta'ala dalam bertauhid, dalam memurnikan segala bentuk ibadah, baik ibadah itu dengan ucapan atau perbuatan atau dalam keyakinan, dalam kalbu, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada syirikat bagi Allah dalam ibadah apapun bentuknya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan Islam itu adalah agama yang tunduk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan Islam itu adalah agama yang berlepas diri dari kesyirikan dan pengusung-pengusungnya. Oleh karena itu barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan keistimewaan, keagungan, ketinggian, kemuliaan Islam, karena sebab kandungan tiga hal yang saya telah sebutkan tadi dari definisi Islam yang disebutkan para ulama kita. Al-istislamu lahu bitauhid, wal-inqiyadu lahu bitta'ah, wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Inilah yang menjadikan Islam agama yang istimewa di sisi Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dalam Al-Quran Allah sebutkan dia Muslim. Maka Nabi Ibrahim Yahudian wala Nasranian, walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Dalam surah Al-Baqarah, tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi atau Nasrani, tetapi beliau adalah hanifan muslima, agama yang membawa kelurusan, kemurnian, agama yang hanif dan muslim, yang bertauhid kepada Allah, mensucikan ibadah itu hanya kepada Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan, menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Kemudian dalam suratul Mumtahanah, Allah Ta'ala pula memberitakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, disebabkan karena anak keturunan cucu beliau adalah semua dari para nabi, baik dari jarur Ismail alaihissalam yang ibunya adalah Hajar, ataupun dari melalui garis Ishaq yang ibunya adalah Sarah radhiyallahu taala anhu alaihi wassalatu wassalam. Maka Allah taala memberitakan tentang beliau di dalam suratul Mumtahanah, laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. الله تعالى memberitakan benar-benar sungguh bahwa pada diri Ibrahim dan di orang-orang yang bersama beliau terdapat suri teladan yang baik, sebagaimana pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mewarisi agama dari Ibrahim dan menyempurnakannya. Bagaimana keistimewaannya? Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam ayat ini, "In qalu liqaumihim," yaitu Nabi Ibrahim dan yang bersamanya berkata kepada kaumnya dari orang-orang musyrikin, penyembah-penyembah berhala atau penyembah-penyembah kubur atau penyembah pohon dan seterusnya, dan berbagai jenis bentuk kesyirikan, sampai kepada ayah beliau sendiri yang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menjual patung-patung itu. Maka beliau mengatakan, "Inna buru'a'u minkum wa mimma ta'budun." Kami berlepas diri dari kesyirikan kalian dan dari kalian yang mengamalkan kesyirikan-kesyirikan itu. "Wa mimma ta'buduna min dunillah." Kami berlepas diri dari kalian dan sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain daripada Allah. Dan kami telah ingkari kalian. Dan nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadalah. Di sini Allah mengumandangkan melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut beliau bahwa tidak akan pernah bersama antara kemurnian ibadah tauhid yang bermakna Islam dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semenjak munculnya kesyirikan itu di zaman Nabi Nuh sebelum diutus oleh beliau sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir, dan sampai hari kiamat, tidak akan pernah bersatu dan bersama antara tauhid dan syirik, karena Allah taala telah menurunkan Islam ini, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab dakwah tauhid 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, bahkan belum ada perintah salat, puasa, zakat, haji kecuali 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah turun perintah salat, tapi belum ada yang lain. 13 tahun Rasulullah berdakwah dengan tauhid. Barakallahu fikum. Maka ini keistimewaan Islam. Islam itu agama seluruh para nabi dari Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan khususnya ulul azmi minar rusul, para rasul yang diutus oleh Allah yang digelari dengan ulul azm dari Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim, Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua Allah tuangkan dalam Al-Qur'an bahwa agama mereka adalah Islam yang bermakna 3 unsur yang telah saya sebutkan tadi. Berserah diri dalam bertauhid kepada Allah, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah, tunduk patuh dalam ketaatan dalam beribadah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pengusung-pengusungnya. Maka Allah taala berfirman tentang Nabi Ibrahim dan keturunan-keturunannya, "Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Kita perhatikan ayat yang mulia ini dalam suratul Baqarah. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan anak-anak cucunya, anak-anak keturunannya, dan juga Yakub keturunan Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, agar kalian semua jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti Nabi Ibrahim dan keturunannya mengikrarkan bahwa agama mereka adalah Islam, keyakinan mereka adalah Islam. Begitu pula dalam ayat yang lain Allah taala berfirman tentang Nabi Isa alaihi salam, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra," dalam suratul Imran, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wa ashhadu bi anna muslimun." Kata ketika Nabi Isa mengetahui kekufuran pada umatnya, qala man ansari Allah. Beliau berkata, siapa yang akan menolong aku dalam berdakwah di jalan Allah? Pernyataan Nabi Isa. Maka berkatalah pengikut-pengikut beliau yang setia, nahnu ansarullah. Kami akan menolong engkau. Kami adalah penolong-penolong Allah bersamamu dalam berdakwah. Dengan apa mereka dakwah? Fashhadu bi anna muslimun. Persaksikanlah bahwa dakwah kami adalah Islam. Kami semua adalah muslimun. Nabi Isa bersama dengan pengikut-pengikut beliau. Barakallahu fikum. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang memberitakan bahwa agama seluruh para nabi adalah agama tauhid, Islam. Dan ketika nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, maka Islam yang sempurna ini menghapus seluruh apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya, dan sempurna dengan Islam yang diutus dengannya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada kita semua dari makna Islam ini, dan benar-benar menancapkan dalam kalbu kita makna Islam yang sesungguhnya, yaitu yang dibangun di atas akidah tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan dan pengusung-pengusungnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين كما صلت الجمعة رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا. الله سبحانه وتعالى menjelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah pada ayat 213 dan juga dalam surah Yunus pada ayat ke-19, kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundhirin. Dulu manusia di atas satu umat, satu, tidak ada perselisihan. Lalu setelah itu Allah mengutus para nabi yang memberi peringatan dan memberi berita gembira. Para mufassirin menjelaskan, di antara Imam Qatadah, Ikrimah dan yang lainnya dari para tabi'in, murid-murid sahabat Rasulullah SAW, ahli tafsir, mereka menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan agama seluruh para nabi dari Adam alaihissalam sampai sebelum diutusnya Nabi Nuh, semua di atas satu kesepakatan, satu keyakinan, yaitu Islam. Yaitu Islam yang bermakna tauhid. Barakallahu fikum. Belum ada kesyirikan di zaman Nabi Nuh sampai di zaman Nabi Adam sampai sebelum diutus Nabi Nuh. Belum ada kesyirikan. Semua dalam satu akidah keyakinan, yaitu tauhid. Yang ada dosa, dosa-dosa maksiat. Seperti pembunuhan Qabil Habil. Ya, terjadi pembunuhan. Itu bukan syirik. Dosa biasa. Tetapi syirik belum ada sampai terjadi kesyirikan yang Allah kekalkan penjelasannya di dalam surah Nuh terkait dengan lima orang soleh. La tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Lima orang soleh ini disembah, diibadahi setelah mereka meninggal dunia sebagai wali-wali Allah, karena mereka memiliki jasa, orang yang memiliki kedudukan, berilmu. Akhirnya berlebihan umatnya mengkultuskan sampai mereka dikultuskan karena kedudukan mereka, lima orang soleh ini. Maka Allah Ta'ala menurunkan surah Nuh untuk menjelaskan dan mengutus Nabi Nuh untuk berdakwah dengan tauhid dan memberantas kesyirikan yang dilakukan oleh umatnya melalui lima orang soleh ini yang Allah sebutkan dalam surah Nuh dalam Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Diutuslah Nabi Nuh, rasul yang paling pertama, sampai terus terjadi kesyirikan itu sampai kepada diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesyirikan itu dihidupkan oleh Amr bin Luhai, seorang lelaki musyrikin. Amr bin Luhai di Jaziratul Arab, dia kembali menghidupkan patung-patung itu yang semenjak di zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang disebutkan oleh ahli tafsir patung-patung itu terdampar di pesisir pantai Jeddah. Lalu penduduk Jaziratul Arab kembali beribadah melalui patung-patung itu sebagai orang soleh yang mendekatkan diri mereka kepada Allah, dan sebagai orang-orang soleh yang memberi syafaat di sisi Allah Ta'ala. Namun Allah Ta'ala mengingkarinya bahwa itu adalah bentuk kesyirikan, dan diutuslah Nabi Nuh, demikian pula diutus Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam 13 tahun di Mekah, menanamkan akidah Islam yang benar yang bermakna tauhid, yang merupakan agama seluruh para nabi. Wallahu Ta'ala a'lamu bis-shawab. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita semua dan menanamkan di dalam kalbu-kalbu kita Islam yang benar, yaitu al-istislamu lahu bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasy-syirki wal-'ahi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahmanur rahim. Rabbana Allahumma aizzal Islama wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma ja'al lana a'immatan min wulatil umur as-salihin was-salihat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.